نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي عزيزين وعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Nah, santri di absen dari Toha mana? Taib Sofwan. Hah? Lama banget. Allah yahdi, Allah yuslih. Baik. Terus apa? Hamdan. Hah? Lama bangun juga. Siapa lagi? Nah. Dua. Hamdani ada Edi, Taib, Jalal. Nah. Abdan sudah baik kan? Alhamdulillah. Habib. Taib. Kirana, foto santri yang mau baca matan kita butuhin siapa? Ada belum ada? Baik. Nah, qala habibullah, qala rahimallahu taala dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala selanjutnya wal hidayah allati nafaha Allahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam hidayah tawfiq. Hidayah yang dinafikan oleh Allah tabaraka wa taala dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di sini adalah hidayatut taufik. Yang dinafikan, yang dihilangkan, ditolak oleh Allah tabaraka wa taala dalam ayat yang sudah kita baca kemarin, innaka la tahdi man ahbabta ila akhir ayat. Ini adalah yang dihapuskan dari diri Rasul SAW adalah hidayah atau taufik. Wallati asbataha lahu hidayah ad-dalalah wal irsyad. Sedangkan yang ditetapkan oleh Allah bagi Rasul SAW adalah hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Ini yang ditetapkan bagi Nabi SAW. Walihada atat mutlaqah. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkannya dengan lafaz secara mutlak. Nah, di sini datang dengan lafaz yang mutlak. La tahdi, innaka la tahdi. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah secara mutlak di sini. Kenapa? Libayan annalladhi biyadihi huwa hidayatu dalalah faqat. Ini fungsinya adalah untuk menjelaskan bahwa yang ada di tangannya, yang ada di tangan Nabi SAW, yang ada dalam kekuasaan Nabi SAW, hanyalah hidayah itu dalalah saja. Hidayah untuk memberikan petunjuk. Hidayah untuk membimbing saja. Nah, adapun hidayah itu taufiq, itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa turut andil di dalamnya. La yaj'alahu muhtadiyan. Bukan untuk menjadikan Nabi SAW sebagai muhtadi, sebagai orang yang bisa memberikan hidayah taufik. Bukan. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syura ayat 52 mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi la tahdi dengan lam atau qid. Inna ini adalah harfu taukid wal istiqbal wal nasab ditambah dengan lam taukid waqi'ah fi jawabil qasam, sehingga ini sangat-sangat menguatkan, sangat-sangat ditegaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Wa innaka latahdi, sungguh engkau benar-benar tidak bisa memberikan hidayah ila sirati mustaqim. Sungguh-sungguh engkau latahdi, membimbing, memberikan hidayah ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini maksudnya apa? Hidayah itu dalalah. Ini dalam ayat ini Allah hanya memberikan hidayah ad-dalalah saja. Sedangkan pada ayat yang di awal yang dijadikan dalil dinafikan Allah hidayah, maksudnya adalah hidayah at-taufiq. Sehingga kata Syekh, falam yukhassis subhanah fulanan wa fulanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mentakhsis, tidak mengkhususkan hanya kepada fulan dan fulan. Kenapa? Liyubayyin annal murad annaka tahdi hidayah dalalah. Untuk menjelaskan bahwasanya yang dimaksud ini adalah engkau hanya bisa memberikan hidayah dengan hidayah dalalah. Ya. Karena hidayah, hidayatan kata para ulama. Hidayah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada hidayah taufiq dengan hidayah adalah lawal isyad, begitu. Ya. Baik. Nah, yang kemudian nanti juga dibagi-bagi lagi oleh para ulama, ya. Nah. Fahada, nah, fa'at fa'anta taftah tariq amaman nas faqat. Sehingga di sini maksudnya innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim, di sini yang dimaksud kata, dimaksud dengan ayat ini, fa anta taftah tariq, engkau hanya bisa membuka jalan saja, amal manas, di hadapan manusia dibuka jalan itu saja, faqat wa tubayyin lahum, engkau hanya bisa menjelaskan kepada mereka, wa tursyiduhum, membimbing mereka, memberikan arahan, sudah itu, ya. Nah, artinya terus seperti ini kondisinya, harus terus membimbing, harus terus menjelaskan, harus terus membuka jalan dan seterusnya. Amma idkhalun nas fil hidayah, adapun memasukkan orang ke dalam hidayah, fa hada amrun laysa ila rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan urusan rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan urusan rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama huwa mimma tafarradallahu bi subhanahu, akan tetapi itu adalah mufat hak mutlak tafarrud Allah, tafarrudnya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dalam hal ini bersendirian, ya, dalam memberikan hidayah irsyad, apa hidayah taufik. Nah, Allah bersendirian. Fa nahnu alaina an nubayyin wa nad'u, maka yang wajib bagi kita kata Syekh untuk menjelaskan dan mendakwahkan. Itu. Menjelaskan, mendakwahkan. Ya, tidak bisa kita memaksakan orang untuk dia bisa menerima, untuk bisa menjalankan, untuk bisa masuk ke dalam Islam dengan sukarela dan seterusnya. Nah, amma hidayah itu taufiq, adapun hidayah taufiq ay annal insan yahtadi, maksudnya bahwasanya seorang itu bisa memberikan hidayah, fahada ilallahi subhanahu wa ta'ala, maka ini urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwal jam'u bainal ayatain, inilah cara menggabungkan dua ayat tadi. Ya. Ayat yang pertama seakan-akan mengesankan tidak ada hidayah bagi Nabi SAW sama sekali. Artinya Nabi tidak bisa, tidak memiliki hak memberikan hidayah sama sekali. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Tetapi pada ayat ini dikatakan wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Ya. Seakan-akan apa? Ta'arud, ada kontradiksi, ada tolak belakang. Ya. Ini. Maka bagaimana kita yakini bahwasanya ayat dengan ayat satu dengan ayat yang lain tidak akan mungkin bertabrakan. Iya. La ta'arud bainahuma. Tidak ada ta'arud antara keduanya. Iya. Nah, demikian. Baik. Karena kita meyakini bahwasanya kalamullah satu dengan lainnya saling menafsirkan. Saling menafsirkan. Iya. Tidak ada pertentangan, tidak ada pertolak belakangan. Nah, tidak akan bertolak belakang. Demikian. Demikian juga ayat Al-Quran dengan hadis yang sahih. selama hadis itu sahih, maka tidak mungkin bertabrakan dengan Al-Quran. Nih, Allah yang sudah menjamin. Baik, demikian. Demikian juga hadis yang sahih dengan hadis yang sahih tidak akan mungkin bertabrakan. Tidak akan mungkin abadan selamanya. Nah, sampai-sampai para ulama membawa apa, membuat kitab Mushkilul Athar, ya, atau Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Nah, dan kitab-kitab yang lain. Ya. Demikian. Untuk apa? Untuk menerangkan, menunjukkan kepada umat bahwasanya tidak ada pertentangan sama sekali antara hadis yang sahih yang satu dengan yang lainnya, tidak ada. Demikian juga hadis yang sahih dengan kalam sahabat, tidak akan mungkin ada yang bertentangan ketika kalam sahabat itu menjadi hujjah. Kapan kalam sahabat itu menjadi hujjah? Ketika tidak ada pertentangan dari sahabat yang lain. Ya. Kalamnya tidak bertentangan dengan kalam yang lain. Nah, demikian. Maka inilah hadza huwal jam'u bainal ayatain. Yang ada adalah kekeliruan pada diri kita. Maka yang Allah mengatakan apa? Di awal ayatnya, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah kalian mau mempelajari Al-Qur'an? Kenapa? Karena tidak akan ada pertentangan. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an ini bersumber bukan dari sisi Allah tabaraka wa taala, tentu kalian akan menemukan pertentangan yang banyak, perselisihan yang banyak. Ya. Karena bersumber dari Allah tabaraka wa taala yang hak, maka tidak akan mungkin ada pertentangan. Nah, demikian. Wa qawluhu, dan firman Allah tabaraka wa taala yang menyatakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Zahiruhu anna Nabi SAW yuhibbu Abu Talib. Zahir ayat ini menunjukkan Nabi SAW cinta kepada Abu Talib. Padahal di dalam ayat lain diterangkan bahwasanya kita tidak boleh mencintai siapa? Orang-orang kafir. Ya. Nah, mungkin kita akan terkesan ini bertentangan berarti. Kok kenapa Allah menyebutnya man ahbabta? Apakah memang ayat ini turun berkenaan dengan Abu Talib? Atau bisa jadi tentang orang lain? Zahirnya ini bertentangan. Apa zahirnya ini menunjukkan Rasulullah SAW mencintai Abu Talib? Karena ayat ini berkenaan dengan Abu Talib, pamannya. Ya. Terus bagaimana kata Syekh? Fakaifa yu'awil dzalik? Bagaimana kita mentakwilnya? Bagaimana kita menafsirkannya? Ya. Bagaimana kita mencarikan jalan keluarnya? Bukankah terkesan bertentangan? Allah melarang kita untuk mencintai orang-orang kafir. Tetapi di sini Allah menyebutkannya, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai sekalipun. Okay? Maka jawabannya kata Syekh Muslim wal jawab, imma ayyuqal, bisa saja kita katakan, innahu ala taqdir annal maf'ul mahdhuf. Bisa saja kita katakan bahwasanya ayat ini ada maf'ul yang mahdhuf. Ada maf'ul yang mahdhuf. Kalau ada sesuatu yang mahdhuf berarti takdirnya apa? Wa taqdir man ahbabta hidayatahu la man ahbabta ahbabtahu huwa. Kata Syekh Nusaymin, takdirnya man ahbabta hidayatahu, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang engkau cintai hidayatahu. Man ahbabta hidayatahu berarti maf'ul bihnya mana? Hidayatahu. Ya. Baik. La man ahbabtahu huwa, bukan orang yang engkau cintai zatnya. Ya, sosoknya, bukan. Berarti apa? Kalau seperti ini takdirnya, tidak ada pertentangan. Ya. Karena yang dicintai oleh Nabi apa? Memberikan hidayah kepada orang itu. Kepada pamannya, Abu Talib. Ya. Nabi sangat mencintai, ingin sekali pamannya bisa mendapatkan hidayah. Bukan dari sisi apa? bukan dari sisi sosoknya, orangnya. Ini tafsiran yang pertama. Aw yuqal, atau tafsiran yang kedua, innahu ahabba ammahu mahabbatan tabi'iyah. Kalaupun Nabi mencintai pamannya, Nabi hanya mencintai secara tabiat. Sebagai apa? Keponakan. Sebagai anak, ya. Dan tabiatnya seorang anak, seorang keponakan, cinta pada pamannya, ya. Nah, kecuali kalau anak yang durhaka. Kan gitu ya. Nah, dia enggak akan cinta orang tuanya. Nah, anak yang berbakti, anak yang baik, anak yang saleh, dia akan cinta orang tuanya. Kecuali kalau anak yang kurang ajar, ya. Dia benci orang tuanya, dia suka orang tuanya, ya. Dia celat, dia caci maki orang tuanya. Seperti itu. Nah, anak yang ad, ya. Nasallahu salafi. Baik. Maka di sini apa menunjukkan? Ini tabi'iyah. Cinta yang tabi'iyah, biasa. Ya. Kecintaan yang biasa, yang dibolehkan, yang mubah. Iya kan? Boleh. Nah, cinta kepada orang tuanya walaupun dia musyrik. Tapi apa? Sebatas tabi'iyah. Tabiat sebagai anak. Adapun secara imaniyah, tidak. Ya. Adapun secara diniyah, imaniyah, tidak. Demikian. Baik. Kemahabbatil ibni abah, walau kana kafiran. Seperti cintanya seorang anak kepada ayahnya, walaupun ayahnya itu kafir. Demikian. Ini tafsiran yang kedua. Au yuqal, atau tafsiran yang ketiga, inna dhalika qoblan nyahi an mahabbatil musyriki. Bahwasanya itu terjadi sebelum turunnya larangan, sebelum datangnya larangan dari Allah tabaraka wa ta'ala tentang mencintai kaum musyriki. Ya. Takwilan yang ketiga ini lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena harus mengkorelasikan antara kapan turunnya ayat ini dengan kapan turunnya ayat yang melarang. Ya. Harus dicari dari sisi sejarahnya, tanggal berapa ini? Ya, kapan ini terjadinya? Tahun berapa ini? Kan begitu. Berarti apa? Lebih sulit. Lebih sulit berarti. Nah, demikian. Sedangkan penanggalan di saat itu belum ada. Ya. Kecuali apa? Setelah khilafah Umar. Demikian. Maka baru dibuat penanggalan. Begitu kan? Di masa khilafah Umar Ibn Khattab al-Anhu baru dibuatkan penanggalan Hijriah. Demikian. Setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kalau belum ada penanggalan terus mau gimana hitungnya? Kan cuma mengira-ngira, iya. Makanya orang yang mengadakan maulid Nabi enggak bisa memastikan tanggal berapa itu. Iya, karena Nabi cuma mengatakan apa? Amun fil. Sudah selesai. Kan begitu, iya. Tapi bulannya mereka berselisih, apalagi tanggalnya. Berselisih. Jangankan di zaman dahulu, di zaman nenek moyang kita, bapak, kakek-kakek kita saja, ya, ketika ditanya, kek lahir tahun berapa? Enggak tahu. Kakek lahir Jepang sudah ada. Gitu kan? Dia enggak bisa mengingat tanggal dengan pasti, dengan jelas, dengan detail. Begitu, ya. Jadi, hanya dikira-kira saja, kira-kira kejadian ini kira-kira segini, ini segini, ini segini, baru ditarik, ya, demikian. Okay. Ini maka kata Syekh Muhammad rahimahullah, awal akrab, pendapat yang pertama lebih dekat. Kenapa? Karena takwilan yang ketiga tadi lebih berat, ya. Takwilan yang ketiga lebih berat. Takwilan yang kedua, walaupun itu adalah perkara yang mubah, tabi'atul bashar, ya, tabiatnya manusia mencintai orang tuanya, tetapi Rasulullah SAW tentu apa? Tentu mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk siapa-siapa yang boleh dicintai, siapa yang tidak boleh. Demikian. Baik. Nah, ini. Maka al-awwal aqrab, yang pertama ini lebih dekat kepada kebenaran. Ayy. Man ahbabta hidayatahu. Ini ada yang mahdhuf di situ dari maf'ul bihnya. Karena ahbabta secara tasrif dia adalah fi'il yang membutuhkan objek dia. Kenapa? Karena dia bukan fi'il sulasi mujarrad. Iya. Bikin bukan fi'il sulasi mujarrad. Ada tambahan alif di situ. Yang kalau misalkan sebuah seseorang, kalau kita membikin katakan, kita mengucapkan hasuna akhlaquhu atau hasuna khuluquhu, dia tidak butuh maful bih. Tetapi ketika dikatakan ahsana, dia butuh maful bih. Ya, setiap fi'il ketika ditambah hurufnya semakin butuh fi'il. Itu kaidahnya. Ya. Misalkan fa'ala, kemudian kita bawakan fa'ala. Berarti apa? Berarti dia butuh fi'il. Yang tadinya dia tidak butuh fi'il, jadi butuh fi'il. Kenapa? Karena ada tambahan. Tambahan huruf. Demikian. Ya. Baik. Nah, apakah maf'ul bih-nya nanti dengan bantuan huruf atau dengan langsung? Nah, itu nanti tergantung dari fi'ilnya, bentuk fi'ilnya. Karena ada fi'il yang dia tidak bisa mendapatkan objek, tidak bisa mendapatkan maf'ul bih kecuali dengan bantuan huruf. Contohnya apa? Fi'il marar. Marartu bi Zaidin. Kenapa harus dengan bi? Kenapa enggak langsung marartu Zaidan? Enggak bisa. Karena dia maror itu butuh bantuan huruf. Kalau kamu bikin kalimatnya marartu Zaidan, keliru salah. Kenapa? Karena ini fi'il yang butuh bantuan fi'il apa huruf. Ada fi'il-fi'il yang dia butuh bantuan huruf. Nah, begitu. Ya. Baik. Jadi enggak mesti semuanya harus punya maf'ul bih. Enggak mesti. Dan tidak semua fi'il itu pasti punya objek. Tidak mesti. Karena fi'il itu terbagi dua. Ada yang lazim, ada yang muta'addi. Gitu kan? Ketika dia lazim, dia bisa jadi muta'addi. Nah, demikian. Kapan? Ketika ditambah hurufnya. Di sini ahbabta lafadznya. Ahbabta. Iya. Nah. Walaupun dia fi'il madhi, tapi apa? Jelas dia butuh maf'ul bih. Berarti ada yang mahdhuf berarti. Iya. Berarti kalau ada yang mahdhuf butuh takdirnya. Apa takdirnya berarti? Man ahbabta hidayatahu. Orang yang engkau cintai hidayahnya. Baik. La ainahu, bukan ainnya, bukan zatnya, bukan sosoknya. Wa hadha amun li Abi Thalib wa ghairihi, sehingga maknanya lebih umum. Maknanya lebih umum. Kenapa lebih dipilih oleh Syekh? Karena maknanya lebih umum. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai untuk dia mendapatkan hidayah. Abu Thalib dan yang lainnya. Siapapun juga. Ya, begitu. Ya kan? Tidak hanya sosoknya Abu Thalib saja. Begitu. Karena Nabi kita alaihi salatu wasallam apa? Dikenal dengan orang yang sangat cinta untuk suka untuk orang lain mendapatkan hidayah. Demikian sebagaimana yang sudah lewat. Wa yajuz ayuhibbahu mahabbatan mahabbata qarabah. Boleh juga kita mengambil takwilan yang kedua tadi, di mana Nabi SAW mencintai Abu Thalib dengan kecintaan karena kerabat. Iya kan? Itu naluri biasa manusia. Nah, seorang anak cinta pada ayahnya, cinta pada ibunya. Kan begitu? Iya. Itu naluri. Itu fitrah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak memutuskan hubungan itu sama sekali dalam syariat kita, iya. Allah tetap membolehkan seorang anak apa? Untuk berhubungan dengan orang tuanya walaupun dia musyrikin. Untuk bergaul dengan kedua orang tuanya walaupun dia apa? Musyrikin. Demikian. Iya. Nah. Walaupun dia musyrik. Dibolehkan, dibenarkan untuk tetap dia berbuat baik. Nah, demikian. Tetapi untuk mentaati kesyirikannya tidak dibenarkan. Wala yunafi hadzal mahabba asy-syar'iyyah. Dan ini kecintaan seperti ini tidak menafikan, tidak bertentangan dengan mahabbah syar'iyyah, dengan kecintaan yang syar'i. Ya, begitu. Baik. Karena itu sifatnya apa? Tabi'iyah, seperti seorang takut. Takut sama harimau. Oh, enggak boleh kamu syirik itu. Takut itu hanya kepada Allah. Ya. mafimuh, kita katakan ya, ini orang gak punya akal berarti kalau sampai tidak takut sama harimau. Iya. Ya, jangan-jangan ini orang gak punya akal ya. Di mana-mana orang takut sama harimau. Iya. Seompong-ompongnya harimau, kalau wujudnya harimau orang pasti takut. Dia belum senyum, dia belum senyum dia harimaunya ya. Enggak tahu kalau enggak ada taringnya misalkan. Tetap kalau ketemu lari orang. Kenapa? Ini harimau. Iya kan? Padahal ketika dia, kalau orang itu lari kemudian harimau itu tersenyum dan tidak ada taringnya, mungkin orang ketawa ya. Enggak, ternyata enggak ada taringnya semua. Mungkin kalau digigit cuma geli doang ya. Nah. Tetap saja orang takut. Kenapa? Tabiatul bashar. Tabiat manusia, iya kan? Enggak bisa dielakkan. Naluri manusia, dia takut kepada hewan buas, kan begitu ya. Nah demikian lah, jangankan untuk hewan yang sesungguhnya sebenarnya, kadang dikasih ular karet aja orang lari ya, kasih ular karet langsung lari dia, padahal ular karet. Nah kenapa? Karena tabiat manusia. Kemudian jangan dikatakan, oh kamu syirik kamu, sama, karena kamu takutnya tidak sama, tidak hanya kepada Allah saja ya. Takut itu hanya kepada Allah. Enggak boleh takut sama yang seperti itu. Lah, ini berarti orang tidak bisa membedakan apa? Mana takut yang syirkiyah, khauf yang syirk dengan khauf yang tabii'i. Begitu ya. Mufhum? Baik. Demikian. Waqad. Nah, وَقَدْ أُحَبُّ أَيَّهْدَدِيَ هَذَا الْإِنسَانِ وَقَدْ أُحِبُّ أَيَّهْدَدِيَ هَذَا الْإِنسَانِ وَإِنْ كُنْتُ أُبْغِدُهُ شَخْصِيًا مِنْ كُفْرِهِ. Kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, وَقَدْ أُحِبُّ أَيَّهْدَدِيَ هَذَا الْإِنسَانِ, aku ingin sekali orang ini bisa mendapatkan hidayah. وَإِنْ كُنْتُ أُبْغِدُهُ شَخْصِيًا مِنْ كُفْرِهِ, sekalipun aku benci sama orang itu. Karena apa? Karena kekufurannya. Iya. Nah, kita ingin sekali memberikan hidayah pada orang ini. Iya. Hanya, walaupun apa? Walaupun kita sendiri benci sama orang itu. Kenapa? Karena kekufarannya, karena kefasikannya, karena kejahatannya, karena kejelekan akhlaknya dan sebagainya. Walaupun itu. Iya. Kebenciannya apa? Itu tabii, tabiat. Demikian juga dengan kecintaannya untuk memberikan hidayah. Demikian. Iya. Nah, demikian. Walakin li'anni uhibbu anna nas yaslukuna dinallah. Akan tetapi karena aku ingin orang itu agar bisa menempuh jalan agama Allah, agar bisa menempuh agama Allah, maka aku mencintai, aku ingin orang itu mendapatkan apa? Hidayah. Nih, demikian. Walaupun mungkin sangat benci. Nih. Ya subhanallah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu benci kepada orang yang sudah membunuh pamannya Hamzah, sampai-sampai apa? Tapi karena ini sahabat, jangan engkau di depan mukaku, pergi. Nabi enggak ingin membenci seorang muslim, iya. Tetapi Nabi juga tidak ingin mengingat kejadian bagaimana dia membunuh pamannya Hamzah radhiyallahu anhu, iya. Sehingga apa? Ketika dia masuk Islam, wahai subhanallah, ini masuk Islam, sudah membunuh pamannya kemudian masuk Islam, bagaimana kebenciannya Nabi SAW apa? Bergejolak dalam hatinya. Maka Nabi SAW jangan dihadapan dulu. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin memperturutkan apa? Kebenciannya. Nah, demikian. Ini maka kata Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, وَقَدْ أُحِبُّ أَيَهْدِيَدِيَ هَذَا الْإِنسَانِ, aku ingin sekali memberikan hidayah pada orang ini, tapi apa? وَإِنْ كُنْتُ أُبْغِدُهُ, walaupun aku sendiri benci sama dia. Kenapa? Syekhsian, dari sosoknya aku benci, secara sosoknya aku benci. لِكُفْرِهِ, karena kekufurannya. وَلَكِنْ لِأَنِّي أُحِبُّ أَنَّ النَّاسَ يَسْلُكُونَ دِينَ اللَّهِ, hanya saja aku ingin manusia itu bisa menempuh, berjalan di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, maka aku ingin memberikan hidayah kepada orang tersebut. Demikian ya. Ini taib, ini jalan keluar dari apa? Dua ayat yang terkesan bertentangan. Ya. Jadi sekali lagi yang wajib kita imani adalah bahwa ayat satu dengan ayat yang lain tidak akan mungkin apa? Bertentangan. Mungkin li kusur aklina wa fahmina, karena kedangkalan akal kita, kedangkalan pemahaman kita, sehingga kita menganggap ini bertentangan. Ya, ayat ini bertentangan dengan ayat itu, ayat ini bertentangan dengan itu. Lah, enggak. Ya. Akal kita yang masih dangkal, yang masih belum bisa mencerna. Ya. Belum mengetahui jalan keluarnya dari para ulama. Demikian juga, hadis ini bertentangan dengan ayat itu. Enggak mungkin kalau hadis ini sahih. Para ulama mengatakan ini hadis sahih. Ya. Bahkan Imam Bukhari yang mengeluarkannya misalnya. Ya. Tidak mungkin pertentangan itu. Misalkan. Tapi, maka apa? Kita katakan, berarti pemahaman kita yang belum memahami. Ya, tapi demikian. Naam, naktabi biadal qadar, aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu wa hafidhakumullah.